Jawa Tengah lagi Solo. Lo ini apa? Buat kamu ya? Buat ada kamu ini. Ada yang mau? Persis Solo. Lagi Jawa Tenggara. Solo. Lo ini apa? Buat kamu ya? Buat ada kamu ini. Ada yang mau? Persis Solo. Hello, hello. Halo yang semuanya. Halo Lala.